الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الساحر باب رحمة الله عددنا بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بجواب لطف الله وعلى آله وصحبه ومواليه أما بعد. إذا نشكر كبار الله سبحانه وتعالى قد أريني بسم الله كالقبول منحدر الحول الإمام العبد الله الحبيب جعفر لشيخان السجاد ونرجعنا الله سبحانه وتعالى معنا درجة اليوم لأن الله تعالى ممكن أن تفرقعنا فقد استخدام في الوردة بسم اليوم أنا في جوب مجد اليوم يسرون قلوب الله صلى الله عليه وسلم وبالخصوص أحب الملك في التوفيق من عبد القادر لشيخان السجاد لأن في الوردة بسم اليوم الله تعالى ممكن أن تفرقعنا عافية بسهلة جديدة كيسة sebagai umat Islam yang paling manfaat untuk kaum muslimin muslimin yang paling berkah bagi muslimin lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bagaimana tadi kita mendengarkan tentang riwayat seorang al-arif billah al-habib Ja'far bin Syekhan Tegal yang mana apabila berjumpa dengan guru beliau al-habib Muhammad bin Ahmad al-Mahwar, maka Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar menyambut Habib Ja'far bin Syekhan seraya berkata, marhaban bil Qur'an wa ahlil Qur'an. Selamat datang terhadap Al-Qur'an dan ahlil Qur'an. Disyaratkan semua itu pujian kepada Habib Ja'far bin Syekhan al-Mahdar yang diibaratkan bagaikan Qur'an yang berjalan di muka bumi ini. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam datuk beliau yang mana Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, di mana ketika Allah Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kama arsalna fikum rasula yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah, di mana Allah Ta'ala mengirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam untuk mentilawahkan, membacakan Al-Quran. Dengan berkat tilawah tersebut, maka muncul yang namanya tazkiyah dan kesucian bagi umat yang menerima tilawah tersebut. Kemudian perang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang ketiga setelah itu semua adalah wa yu'allimukum al-kitab wal hikmah, memberikan ta'lim, mengajarkan kepada kita dan hikmah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Namun semuanya itu sebagaimana Allah Ta'ala firmankan lidahiyahala udhunun wa'asyah, ditampung, disimak oleh telinga-telinga, hati-hati yang siap untuk merekamnya, untuk menampungnya. Maka ketika Tuhan menawarkan yang telinga tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dari beliau saya mengatakan, Allahumma ja'alhala udhuna alihi hadithalim. Ya Allah, jadikan telinga ini telinga yang bisa menampungnya, yang bisa merekamnya adalah telinga dan hatinya Ali bin Abi Thalib. Karena Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, banyak orang-orang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib tentang Ahlul Bait yang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, hal khusbistum bi syai' dunana, apakah kalian wahai para Ahlul Bait memiliki sesuatu yang diistimewakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang tidak kita miliki? Maka Sayyidina Ali mengatakannya, illa fahmun usia ahaduna fi kitabillah. Tidak ada sama saja syirk kecuali satu tambahan. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pemahaman yang lebih mendalam di dalam Al-Quran, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Sehingga Imam Abu Bakar Al-Haddad, beliau bagaimana menyebutkan di dalam syair dan pujian beliau mengisyaratkan kepada makna yang demikian luhur, yang demikian mulia ini, beliau mengatakan Ahlul Baitil Mustafa Tuhri hum amanul ardi fadjaki syubbihu bil anjumil suhri sifil marbas jahat disunani wa tabinu lina jadi illa khifta min turbani kulli ala fanju fiha la takunu kada wa tabal aksi bihim wa sani. Sampai beliau mengatakan, disebutkan bahwasanya fahumul gawm alladzina hudu wa bifadlillah kasu'idu ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن. adab yang terpenting. Itu dimaksudkan dari Imam Abdullah bin Abdul Hajar, mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para kaum yang telah beruntung dengan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat mereka mulia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala mengkhususkan anugerahnya kepada siapapun yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para ulia tersebut telah selesai, tidak punya tujuan. Mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka bukan kepada harta duniawi, bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, bukan kepada apapun juga. Maka humaidun walal tifatun tidak nani. Tidak ada kecenderungan kepada hal-hal yang sana. Akan tetapi mereka itu kecenderungan mereka adalah lisma'ali, kepada hal-hal yang tinggi yang disediakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat mereka ma'al Qur'an jigami, senantiasa berjalan seiring bersama Al-Qur'an. Tidak menyimpang, tidak keluar, tidak bergeser daripada Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau menyebutkan dalam hadis beliau, "Tarakku fikum ma in tamattum bihi lan tadillu abada kitabullah wa hikmati." Aku tinggalkan dari kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua hal itu? Kitabullah, Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian, dan juga istirah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Marina Allah dari apa farada hatta yalida alaihi al-qaum." Sebab keduanya selamanya tidak akan berpisah. Ahli baik, kalau betul dia ahli baik, tidak akan berpisah daripada Al-Qur'an. Tidak akan bergeser dari Al-Qur'an, tidak menyimpang daripada Al-Qur'an. Sehingga mereka keluarga dari Rasulullah SAW yang diistimewakan dengan pemahaman Al-Qur'an yang demikian mendalam turun-temurun. Di antara mereka yang di dalam tilawatul Al-Qur'an dalam salatnya, dia baca Al-Qur'an, dia salat sampai 1000 rakaat seperti yang Imam Ali Zainal Abidin. Di antara mereka para ahli dari Rasulullah SAW yang demikian gemar di dalam membaca Al-Qur'an seperti yang Imam Abdul Rahman bin Muhammad Al-Sadaq jatuh dari kata-kata yang diafat di Syirfan. Al-Imam Al-Imam Al-Hatib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Sadaq tersebut, itu disebutkan bahwasanya beliau orang yang senang, yang gemar membaca Al-Qur'an. Sehingga kalau dia sudah baca Al-Qur'an, sudah sibuk seharian membaca Al-Qur'an. Sehari itu di awal-awal beliau dia mampu menghatamkan Al-Qur'an, siang satu kali hatam Al-Qur'an, malam satu kali hatam Al-Qur'an. Terus dia merasakan kelezatan, dia rutin mengatakan ini ke siang hari, bisa menghatamkan Al-Qur'an dua kali, malam menghatamkan Al-Qur'an dua kali. Sampai di puncak beliau, di akhir hayat beliau, beliau mampu menghatamkan Al-Qur'an siang sebanyak 4 kali hatam Al-Qur'an, malam 4 kali hatam Al-Qur'an. Dan dengan kita harap dengan hal yang semacam ini, mereka para awliya Allah lahum ma'ayyawuna ikhra'udin. Bagi mereka, apa yang mereka kehendaki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu disebutkan di dalam hadis Bukhari bahwasanya Sayyidina Daud, beliau apabila membaca kitab Zabur, itu disebutkan Zabur adalah sebuah kitab yang lebih tebal, lebih besar daripada Al-Qur'an. Kalau Sayyidina Daud membaca kitab Zabur itu, dia terkadang membaca kitab Zabur diberikan keberkahan dalam waktu membaca itu, seperti orang menyiapkan kudanya, dia taruh pelananya, dia taruh tali kendali kuda, dia siapkan, itu hanya beberapa menit saja. Maka Sayyidina Daud dia membaca kitab Zabur dari awal sampai akhir dalam beberapa menit. Dan dijadikan ini semangat dan salah satu aulia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Imam Muhammad bin Hasan Jabalillah itu disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, merasakan kelezatan, kenikmatan ketika beliau membaca Al-Quran. Dan enam kali ketika beliau membaca Al-Quran, dia ulang Al-Quran tersebut. Satu ayat dia ulang-ulang, terkadang sampai berjam-jam dia ulang satu ayat. Setiap kali dia ulang ayat tersebut, dia memahami makna yang lebih mendalam lagi. Dia ulang lagi, dia dapat makna yang lain lagi terus. Sampai pagi dia membaca dan mengulang daripada ayat Al-Quran tersebut. Hingga pada suatu malam, ketika dia tahajud satu salat isya, dia setengah malam, dia bangun malam, dia tahajud, dia mengulang firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Inna alladhina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda." Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Ar-Rahman Subhanahu wa ta'ala akan memberi untuk mereka Buddha, mawaddah kasih sayang dipisahkan dari rahmat dan antara mereka satu sama lain. Maka beliau sibuk mengulang ayat ini sampai terbit saja. Dia mengulang-ulang berjam-jam dia ulang-ulang ayat tersebut. Hingga dia mengulang saya insyaallahu rahmatu Buddha, saya insyaallahu rahmatu Buddha, Buddha sudah satu kali saja dia ulang-ulang. Dia merasakan keledakan di dalam mengulang ayat-ayat Al-Quran. Dan tubuh keledakan ini pun dirasakan oleh beliau, bukan hanya di hati, bahkan di lidah dia rasakan. Beliau mengatakan bahwasanya saya kalau sudah berapa malam saya lupa siang hari saya tidak membaca Al-Quran, saya suka siang baca zikir, baca wirid yang lain Al-Quran, wirid Al-Quran saya baca di malam hari. Kenapa? Sebab saya kalau sudah baca Al-Quran saya tidak merasa lapar, tidak merasa haus sama sekali. Sedangkan saya puasa Ramadan saya ingin merasakan lapar dan haus. Jadi saya lupa baca Al-Quran pada malam hari agar siang hari saya tidak merasakan lapar dan haus. Itu orang yang dekat dengan beliau mengatakan, kami kalau sudah mendengar bacaan Al-Quran Muhammad bin Hasan Jabalutai Sahibullah, itu kalau dia sudah baca Al-Quran, kami orang yang dekat dengan beliau terkadang tercium dari mulut beliau itu tercium baunya, bau bacaan Al-Quran itu berupa harumnya madu dan susu. Tercium oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia sampai kalau baca Al-Quran ini tidak terbayangkan ada madu dan susu. Tidak terpikiran apa, tidak terpikiran minum. Sehingga kalau sudah bulan Ramadan, itu terkadang dia itu masuk ke dalam pengeluarannya. Dia mengunci diri dalam pengeluarannya. Ketika menjelang maghrib, istrinya itu memberikan makanan. Satu keping roti gandum untuk dia buka puasa. Ketika dia membuka, ataupun ketika dia sahur. Ketika selesai bulan Ramadan, dia keluar dari pengeluarannya. Datang pembantuan istrinya ingin membersihkan kamar tersebut. Didapati itu keping gandum itu masih lengkap. 30 atau 29 keping masih lengkap, tidak dia makan. Makan dari mana? Bismillah. Dari keledakan Al-Quran yang dia rasakan. Mereka para awliya Allah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka masing-masing punya cerita dengan Al-Quran, punya kisah dengan Al-Quran, punya pengalaman dengan Al-Quran. Mana kisah kita dengan Al-Quran? Mana cerita kita dengan Al-Quran? Mana pengalaman kita dengan Al-Quran? Itu disebutkan bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Jandul Qadir itu apabila beliau pada siang hari dia sholat duha, dia baca Al-Quran siang 10 juz. Dia baca Al-Quran dan sholat duha sebanyak 10 juz. Ketika malam hari waktu sholat witir, dia baca Al-Quran sebanyak 10 juz. Dalam sehari malam dia baca Al-Quran 20 juz. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan inilah mereka kata Rasulullah radhiyallahu anhu ajma'in. Sehingga itu ketika disifatkan tentang mereka para waliya Allah tahu betul mereka orang yang berjalan. Itu ketika disebutkan tentang Imam Abdullah bin Sandul Fahir, Wafah bin Sandul Fahir, itu dikatakan ini mereka adalah para orang yang dicermankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa imadu rahmanil ladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama wa alladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, sampai akhir daripada surah Al-Quran. Itu sifat mereka ada di dalam itu semua. Rabbi Allah ma'amun ajma'in, terjemahan hidup daripada Al-Quran. Ditanya tentang Al-Iman Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habib, maka dijawab Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habib, beliau adalah terjemahan hidup dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru ma'a sahab. Engkau datangi gunung yang kau kira padat, namun dia berlalu seperti berlalunya awan yang demikian besarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Ali bin Husain al-Ahzab. Ketika kemarin kita hadir awal Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir al-Haddad. Al-Habib Ali bin Husain al-Ahzab itu menyebutkan ketika cerita tentang Al-Imam Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir al-Haddad, beliau bilang banyak orang bahwasanya mengatakan dia hadir mencipratkan sifat Al-Habib Husain, dia dermawa, sifat Al-Habib Husain, dia ahli ibadah, ini itu dengan sifat-sifat yang mulia. Maka Al-Habib Husain mengatakan sesungguhnya yang paling tepat untuk mencipratkan Al-Habib Al-Mulani Husain bin Muhammad Al-Hajjad ini adalah firman Allah Ta'ala yang menyatakan wa barul jilala tahtibu harja hidatan wa jiatamurru marwah sahab. Ini sifat yang paling tepat pada diri Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Hajjad. Dan pada fakta-fakta kita, mereka masing-masing memiliki keistimewaan daripada Tuhan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, warisan dari Nabi Muhammad yang disifatkan oleh Siti Aisyah karena bulu buhul Quran. Perangainya Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah. Disitakan bahwasanya salah seorang guru daripada guru kami dari Ahmad Mesyur itu disebutkan beliau di mata kecilnya beliau berjumpa dengan Nabi Ahmad bin Hasan. Ibunya bilang nanti subuh besok subuh Al-Habib Ahmad bin Hasan saya dengar bilang di kampung gak jauh dari kampung kita. Coba besok subuh kamu sholat di masjid itu biar kamu bisa mendapatkan berkah dari sholat Nabi Ahmad bin Hasan dalam Allah. Maka datang suruh-suruh datang Nabi Ahmad bin Hasan ke masjid tersebut di kampung tetangga, di kampung sebelah. Hampir sholat subuh bersama Nabi Ahmad bin Hasan dan Allah. Beliau masih kecil dalam usia yang sangat muda sekali di bawah 10 tahun. Maka dia mengatakan, saya ingat saya sholat di belakangnya Nabi Ahmad bin Hasan dan Allah. Sholat subuh waktu itu Nabi Ahmad bin Hasan membaca surat Al-Fajr dengan nada yang sangat khusus, yang sangat istimewa. Saya masih ingat nada beliau, nadanya seperti ini. Dicontohkan kepada murid-muridnya. Nada daripada Nabi Muhammad bin Hasan Al-Attar Rasulullah Muhammad Al-Ma'in. Itu disebutkan Al-Fatih Muhammad bin Hasan Al-Attar. Apabila beliau sudah membaca Al-Quran, orang-orang yang hafiz itu mendengarkan bacaan beliau merasakan kelezatan, kenikmatan yang luar biasa dari bacaan Al-Quran, dari hati yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan, itu kalau dia datang ke Sewun ataupun ke Salim, beliaulah yang diperintahkan untuk maju menjadi imam. Hari-hari sekarang kalau datang dari Ahmad bin Hasan, dari Ahmad bin Hasan pasti yang jadi imam. Hatta kalau datang oleh Masyarakat kami, dari Ahmad bin Hasan dan Rasul pasti jadi imam. Selalu menjadi imam sholat. Itu hari-hari sekarang kalau sudah hari Ahmad bin Hasan jadi imam sholat, itu terkadang saya mau baca Fatihah hari itu, setelah hari Ahmad bin Hasan, itu saya tidak sanggup. Kenapa? Sudah asyik dengan bacaan dari Ahmad bin Hasan. Hingga saya mengkaji daripada mazhab ulama yang menyatakan kalau Fatihah tidak wajib di dalam sholat. Kenapa? Saking saya ingin mendengarkan secara nikmat, merasakan kelezatan dari bacaan yang lebih Ahmad bin Hasan dalam Allah. Satu kali dia sholat dengan suara yang lantang, maka disebutkan itu di belakang ada orang yang berdiri dari pegunungan mendengarkan banyak rasa di kampung sana, sampai dia dirasakan mereka ikut bersenandung dan ikut bergoyang dengan menikmati bacaan daripada Nabi Muhammad bin Hasan al-Attar di dalam salat beliau radhiyallahu anhu wa anhu. Itu disebutkan mereka para wali wali yang Allah Ta'ala demikian pula siapa jemaah apabila datang kedua berjumpa dengan gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Attar meminta beliau menjadi imam di dalam salatnya. Kenapa? Merasakan kelezatan silsilah yang tersambung bacaannya. Mereka menyaksikan, mendengarkan seolah-olah bacaan tersebut mereka dengar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan yang tersambung dengan lisan sampai kepada lisan itu dari Mursalin, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, kisah mereka dengan Al-Qur'an demikian banyak. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dia baca Al-Quran ketika malam ketika tahajud itu sampai terkadang itu dia nangis histeris dalam bacaan Al-Qurannya sampai dia terjatuh dalam tahajudnya. Terkadang sampai dia sakit di jenguk. Kenapa sakit? Kenapa di jenguk? Di jenguk karena sakit karena apa? Karena semalam terjatuh waktu tahajud membaca Al-Quran histeris dalam bacaannya. Radhiyallahu anhu. Itu cerita mereka dengan Al-Quran. Kalau kita sekarang sebagai orang-orang yang mengaku cinta kepada mereka, apa nasibnya Al-Quran di dalam rumah kita? Dan apa bagian yang kita dapat daripada Al-Quran tersebut? Jangan cuma sekedar penantun saja, akan tetapi pahami daripada bacaan yang tersebut. Renungi dan kita amalkan. Kita melihat bahwa saya di antara mereka para ulama seperti Al-Imam Al-Fatih Muhammad bin Shalih bin Abdullah Al-Attar. Itu disebutkan beliau kalau sudah dengar sekali hadis Nabi Muhammad Muhammad Taqi yang mengajak orang untuk semangat di dalam membaca Al-Quran. Nah, akhirnya dia pulang, dia makin rajin membaca Al-Quran, makin semangat sampai dia jadi surat kepada Al-Fatih Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sekarang saya boleh bisa menghafalkan Quran siang satu kali, malam satu kali. Beberapa tahun kemudian dia jadi surat lagi pada Al-Fatih Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa menghafalkan Al-Quran siang dua kali, malam dua kali. Sampai dia kirim surat, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menghatamkan Al-Quran seperti yang dibaca oleh kakek saya di nama Muhammad Segar siang 4 kali, malam 4 kali. Hingga akhir hayatnya dia masih tetap boleh surat kepada saya kali yang harus diberikan kepada saya kali. Alhamdulillah saya bisa menghatamkan Al-Quran siang 8 kali hatam, malam 8 kali hatam. Rasulullah Alhamdulillah. Sekali diundang di satu kampung bersama dari Muhammad Segar untuk hafir walimah. maka ditunggu kedatangan Nabi Muhammad bin Saleh. Muhammad bin Hasan sudah datang di situ, ulama-ulama sudah datang. Nunggu kan Nabi Muhammad bin Saleh. Coba cek datang rumahnya, dia sudah jalan pun ke tempatnya siapa. Ini apa yang sudah nunggu semuanya, sampai siang. Maka ketika sampai ke rumahnya itu, keputusan kita Nabi Muhammad bin Saleh. Dari tadi di Israq pun di jalan. Tapi ditanya, kok tidak mengusul sesuai jalanan ini saja. Mungkin dia sibuk dengan bacaan Al-Quran ini, hingga dia tidak sadar dari sana. Maka ketika disusul jalan kita, saya pakai Muhammad bin Saleh, duduk di atas tunggangannya, itu tunggangannya sampai terbutuh di tanah. Ontanya yang berjalan itu sampai terbutuh di tanah dan kita bergerak, pakai Muhammad bin Saleh, dengan memejamkan matanya, boleh siapa matanya baca Al-Quran, baca badan yang boleh-boleh masih baca Al-Quran, dia tidak sadar, dikiranya ontanya masih jalan. Ketika dikubur ya habis semua. Yang kena pada sabar, nunggu dari tadi. Antum di sini dari kapan? Kapan keluar dari rumah? Dari pagi tadi. Sekarang jam berapa? Sudah mau siang. Sudah datang sore. Rupanya mobil berjam-jam. Kenapa di sini? Oh, kenapa ini onta kan tak bergerak? Kenapa ini jawab dari tadi Muhammad bin Saleh? Rupanya ini onta keberatan dengan apa yang saya baca. Keberatan dengan apa yang saya baca. Saya bacakan kepada dia dengan keadaan tersedih. Ucapan yang sangat berat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di hari Arafah, di hari Jumat, di Hajjatul Wada, turun firman Allah Ta'ala tatkala Nabi Muhammad di atas untanya, maka tatkala turun wahyu itu unta yang kuat, yang gagah, yang tinggi besar, itu unta yang kuat, itu menjadi jatuh terjuduk karena tidak kuat menampung wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nah, saudara-saudara sekalian, hadir sekarang terkecil. Itulah antara hadir Quran, ala jabal ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Gimana nasibnya di rumah kita? Keluarga kita, berapa banyak mereka baca Al-Quran? Apa yang mereka baca dari Al-Quran? Apa yang mereka katakan? Berapa waktu sekali mereka mengatakan Al-Quran? Itu disebutkan Syekh Salim bin Abdullah Al-Fadl. Syekh Salim, Sayyidi, Muhyiddin Sunan, Wal-Wajibat, Ma'adallah, Ma'adallah, Ma'adallah, Ma'adallah, itu Syekh Salim bin Abdullah Al-Fadl. Dia belajar berguru kepada Imam Abdullah dari Gilan selama 40 tahun. Setelah 40 tahun pulang, dia pulang membawa 60 ekor kuda semuanya penuh dengan kitab. Keluarga yang ada di kota tadi berpikir mungkin ini sudah meninggal, tidak ada cerita sama sekali. Datang membawa 60 ekor kuda di sini kitab semuanya. Dia menghidupkan dan menyebarkan ilmu agama di kota tadi dengan demikian luar biasa dengan penuh semangat. Dia atur semua masjid-masjid yang ada di kota tadi untuk tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran di mana secara kontrak itu masjid jumlahnya 360 masjid. Semua masjid masing-masing itu punya jamaah kumpulan untuk tadarus dan hafalan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran secara serentak setiap kali menit subuh. Kemiskinan hal itu berjalan sampai sekarang. 360 masjid serentak menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, tiap dari seluruh subuh orang rumah kumpul baca tadarus Al-Quran. Bayangkan kalau Indonesia tadarus Al-Quran, selama satu minggu mereka menghafalkan Al-Quran dan sepanjang Al-Quran yang dikenal dengan sutro membagi Al-Quran menjadi 7 bagian setiap hari satu bagian mereka baca dari Al-Quran tersebut. Tapi Al-Quran yang beramal besar, rahimahullah, itu disebutkan bahwasanya beliau menghafalkan Al-Quran tidak kurang dari seminggu satu kali dia menghafalkan Al-Quran. Sesibuk apapun minimal harus menghafalkan Al-Quran seminggu satu kali di atas Al-Quran. Rasulullah sekarang ini saudara-saudara sekalian, ayo kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pulang Al-Quran untuk kita amalkan. Nasibnya Al-Quran bagaimana keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, apa yang mereka akan di dalam rumah. Cukup sudah senior, cukup sudah koran, cukup sudah berita. Kita gak ditanya tentang hal-hal politik, kita gak ditanya tentang dagang, tentang bisnis, tentang akarat, urusan kita sama Al-Quran. Ayo kita sepuluh. Kita kaji, kita baca dengan sebenar-benarnya. Segala yang kita dapatkan di sini. Keberuntungan ada semuanya ada di dalam Al-Quran tersebut. Yang telah mendapatkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, memiliki Al-Quran, bahkan dan bahkan dan berjumpa pun berikan banyak yang baik. Seolah-olah dia mendapatkan daripada syurga dan rahasia dan kepercayaan kenabian yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik daripada kepercayaan tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan tauhid kepada kita sekalian. Allah Ta'ala memerintahkan keridhaannya kepada kita sekalian. Dia dengan ahli Al-Quran. Dan orang yang menikmati Al-Quran. Bersama kebelasatan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita dari keadaan Al-Quran. Disibukkan kita dengan Al-Quran. Disibukkan kita dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan amalan kita sesuai dengan ajaran Al-Quran. Allah Ta'ala yang mana hadir. يجعل فينا محروما تفرقنا من بعدنا فرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شركيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك ومطار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.